Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan ahli panel, pihak penganjur dan ahli jawatan kuasa program, dan saya muliakan para jemaah, para hadirin, para pengunjung dari luar dan dalam negeri Perlis, dari dalam dan juga luar Malaysia yang beramai-ramai mengunjungi ke perkampungan sunnah pada tahun ini. Alhamdulillah. Kaif halukum? Alhamdulillah. Kaif halukum jami'an? Bil khair insyaAllah. Hayakumullah. Alhamdulillah. Apabila saya disusun oleh pihak penganjur untuk memoderatorkan forum yang ke-6, forum duha yang ke-6 di hari yang kedua ini, tentunya kita akan dapat lihat sesama kita mungkin ada yang dah mula kendur sedikit semangat dia dalam perkampungan sunnah ini, dan mengingatkan saya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Setiap amal ibadah itu ada masa semangat dia, dan setiap masa semangat itu akan ada masa futur, yakni masa lemahnya. Dan sedikit peringatan untuk diri saya dan semua para jemaah yang hadir pada perkampungan sunnah kali ini, sama-sama kita kuatkan semangat kita dalam perkampungan sunnah ini. Kalau kita lihat 3 hari ia disusun dengan begitu teratur dan begitu padat, kita mengaji ilmu daripada pagi sampai malam, dan apa yang telah kita lakukan ini adalah perkara yang begitu besar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, talabul ilmi afdalu minal ibadat, menuntut ilmu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Dan jika kita memuhasabahkan diri kita di atas apa yang telah kita lakukan selama 3 hari ini, inilah tradisi ataupun sifat orang Islam yang sebenar, iaitu dia menyibukkan dirinya dengan ilmu dan urusan untuk memahami agama ini, dan sehingga akhirnya dia merasa terhibur dan berasa puas dengan keilmuan yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang tuan-tuan lakukan ini adalah satu pengorbanan dan perjuangan yang begitu besar, dan ini juga adalah usaha jihad kita di dalam memartabatkan Al-Quran dan Sunnah untuk diri, keluarga dan masyarakat kita. InsyaAllah kita beralih ke forum yang kita akan lakukan saat ini bagi menyambung siri tajuk berkenaan dengan jihad. Forum yang kita pilih pada kali ini bertajukkan Jihad Menentang Serangan Pemikiran. Perkataan serangan pemikiran, ghazwul fikri, atau dalam bahasa Arabnya, mula dipopularkan oleh para ulama mutakhir ini, khususnya ulama-ulama yang ataupun para mufakirin, para pemikir yang datang selepas daripada kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. Walaupun kata Al-Qaradawi di dalam membahaskan tentang Al-Jihad Al-Madani dalam Fiqhul Jihad, buku dia yang paling tebal itu, kata Al-Qaradawi, Ghazwul Fikr ini berlaku sebelum daripada zaman Utsmaniyah lagi. Maksudnya serangan pemikiran daripada pihak musuh kepada umat Islam dalam bentuk praktikal ataupun dalam bentuk isi telah pun berlaku di zaman khalifah berada, ketika mana selepas daripada zaman kegemilangan Islam. Semalam kita dengar tentang Salahuddin Al-Ayubi dan sebagainya, itu semua zaman kegemilangan Islam, dan akhirnya musuh mula mengubah strategi mereka untuk menyerang umat Islam bukan setakat dari sudut jasadi, yakni peperangan qital, demikian juga serangan dalam bentuk yang lebih dahsyat lagi, iaitu serangan pemikiran. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fiqhul Jihad apabila membahaskan tentang Bilakah peperangan qital diwajibkan untuk bertindak? Katanya yang pertama sekali ialah apabila musuh menceroboh negara umat Islam. Namun kalau kita nilai peperangan dari sudut pemikiran ataupun serangan dari sudut akidah, ilmu dan budaya telah pun memasuki negara umat Islam, bukan setakat menembusi sempadan negara tapi telah berakar umbi dalam rumah kita sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa jihad untuk menentang serangan pemikiran hakikatnya lebih daruri daripada jihad qital. Jadi mudah-mudahan dalam forum kali ini kita dapat pencerahan daripada dua orang ahli panel yang tidak asing lagi. Satu orang tokoh anak muda di sebelah kanan saya, Ustaz Ahmad Qarni bin Idrus, tidak asing lagi di perkampungan sunnah ini dan pendakwah bebas di negeri Perlis. Beliau dalam jurusan Usuluddin. Betul Ustaz? Alhamdulillah. Demikian juga di sebelah kiri saya, tokoh besar, alhamdulillah, datang daripada jauh, Dr. Saidul Amin, merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau juga dalam bidang Usuluddin dan pemikiran Islam. Saya sempat gerodek Google Scholar semalam, tengok Masya Allah banyak artikel-artikel jurnal yang telah ditulis oleh Fadilatul Doktor dalam bidang pemikiran Islam, feminism dan juga dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, bagi memulakan forum sesi yang pertama pada kali ini, Ustaz Qarni, bagi soalan yang pertama, apakah maksud Ustaz definisi ghazul fikr itu, serangan pemikiran? Apakah ia satu ancaman yang besar kepada kita? Perlu tak kita rasa dia satu ancaman? Dan jika di sana terdapat dalil daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang petunjuk bagaimana kita nak berinteraksi dengan ancaman ghazul fikri ini, macam mana Quran dan Sunnah memberikan keterangan tentang hal ini, Ustaz? Fadal. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada forum Duha dalam perkampungan sunnah yang ke-9 pada tahun ni. Pertamanya, saya ucapkan terima kasih kepada moderator Al-Fadhil Ustaz Luqman, seterusnya panel yang kedua Dr. Saidul Amin, muslimin muslimat yang hadir pada perkampungan sunnah pada tahun ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan macam terkejut sikit tengok jadual macam orang lain. Ni mari orang lain pula. Saya sebenarnya asalnya tak ada lah jadual, sebab saya rasa macam banyak tahun dah keluar, bagi orang lain lah keluar. So orang tengok, orang tengok kod lain, okay. Tapi itulah yang dikatakan sebagai takdir Allah Azza wa Jal. Dan di atas kemuliaan masjid dan rumah Allah ni, saya memenuhi juga jemputan di saat-saat akhir untuk memenuhi ruang-ruang yang ada dalam perkampungan sunnah ini. Semoga ianya dikira sebagai amal saleh dan dikira sebagai ruang-ruang kebaikan yang menjadi bahagian yang terbaik di akhirat nanti. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Al-Fadhil Ustaz Luqman, moderator kita, iaitu berkenaan dengan maksud serangan pemikiran. Kita tahu dalam bahasa Arab disebut sebagai ghazul fikri. Ghazu ni maksudnya ialah perang. Umumnya kita faham, perang ini ialah muwajahatil adu. Kita berhadapan dengan musuh secara hadapan. Dan kalau kita tengok peperangan itu berbagai aspek. Kita pun tahu dalam bahasa Melayu ni dia ada perang dingin, istilah dia. Perang dingin ni ialah perang yang tak nampak macam bertembung, tapi ada gerakan secara senyap dengan tujuan dan matlamat yang tak dapat dilihat secara kasar, namun ianya membawa gagasan yang besar. Salah satunya ialah ghazul fikri ini, iaitu serangan pemikiran. Okay. Sebelum daripada itu lagi, kalau kita tengok Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, bila mana dia ingin menunjukkan kepada kita sebagai manusia dan hamba ni, pada tubuh badan manusia ni dan pada diri manusia ni dia ada al-fuad. Fuad ni maksudnya ialah jantung hati sanubari untuk kita fikir. Dan bila mana sebut Al-Fuad dan Allah Ta'ala sebut, itu semua termasuk daripada benda yang akan disoal oleh Allah Azza wa Jal, ialah cara fikir kita. Maknanya kita ni bukan hanya dinilai dari segi percakapan, dari segi pandangan kita, pertuturan apa yang kita dengar, tapi cara kita berfikir pun ada nilai besar, khususnya dalam menunjukkan kedudukan kita sebagai hamba tu. Jadi ini benda yang kita kena faham dulu. Sebab tu kita akan jumpa banyak ayat Al-Quran yang akan membawa bentuk seperti arahan berfikir. Contoh, kita akan jumpa ayat-ayat Al-Quran yang ada bunyi belakang dia ataupun fasilah akhir dia ialah afala tatafakkarun ataupun afala yatafakkarun. Kalau kita cek lebih kurang 14 tempat ataupun 12 tempat yang ada dalam Al-Quran yang ada membawa konotasi suruh fikir ini. Balik kepada Ghazul Fikri, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil moderator tadi, ianya bermula ketika mana umat Islam berada di ujung-ujung sebelum jatuhnya Khalifah ataupun Uthmaniyah tu sendiri. Dan sebelum daripada tu lagi pun sudah ada usaha-usaha untuk menjalankan serangan pemikiran ini. Ghazul Fikri, kalau kita tengok dia punya teras utama dia, dia ada empat elemen utama. Yang pertama dalam serangan pemikiran ini ataupun Ghazul Fikri ini, antara benda yang cuba dibawa untuk mengganggu gugat cara fikir Islam yang benar ialah liberalism. Itu yang pertama. Yang kedua ialah secularism. Yang kedua. Yang ketiga ialah pluralism. Dan yang keempat ialah humanism. Walaupun masih lagi ada pecahan-pecahan yang lain, termasuklah feminism di situ, termasuklah yang paling latest ialah LGBT pun ada dalam tu. Ini antara serangan-serangan pemikiran yang ada dan wujud yang mengganggu gugat orang Islam. Sebab tu kita akan tengok zahirnya satu orang tu dia Islam, tapi cara fikir dia berbeza. Cuma kita nak kembali kepada asas. Kalau kita tengok kedatangan dan zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Pada ayat kedua ni Tuhan senaraikan beberapa tugas Nabi, termasuklah memainkan peranan pada penjernihan pemikiran. Kalau kita perhati ayat tu, Tuhan kata huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dia yang hantar rasul kepada bangsa ummi. Ummi ni maksudnya bangsa yang tak tercemar dengan budaya luar. Maksudnya dia tak keluar daripada kawasan dia. Walaupun kita tahu dalam masyarakat Arab jahiliah ni, mereka ada melakukan permusafiran, permusafiran atas nama perniagaan, trading, shipment ni semua berlaku. Tapi walau macam mana pun, mereka tidak terkesan dengan budaya luar. Mereka ada rasa menyayangi budaya itu dan menyangka mereka ini ialah satu kelompok yang ariq, iaitu bangsa yang tua dan usang dengan budaya dia. Bila mana Allah Ta'ala kata kami hantar kepada ummi itu dengan tugas yatlu alaihim ayati, baca ayat kami, kemudian wayuzakihim, bersihkan mereka, wayuallimuhumul kitab wal hikmah, ajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang saya nak klik poinnya ialah pada wayuzakihim di situ, iaitu membersihkan. Kita pernah dengar perkataan yang namanya tazkiyah, yang bermaksud penyucian, pembersihan. Tazkiyah ni dia ada dua elemen. Elemen pertama dalam tazkiyah ialah takhliyah dengan kha, bermaksud pengosongan. Segala apa benda-benda yang ada pada ideologi musyrikin Mekah pada waktu itu akan dibawa oleh Nabi dan dikosongkan, dibersihkan. Selepas berlakunya takhliyah, dia akan pergi pada proses yang kedua, iaitu tahliyah, iaitu menghiasi kawasan itu dengan benda yang paling terbaik. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana Allah Ta'ala sebut tentang tugas Nabi ni, dia ada unsur tazkiyah. Salah satunya ialah tazkiyatul aql, membersihkan akal fikiran itu, sama ada dalam budaya, dan yang lebih utama ialah peribadatan, dalam rangka mengesakan Allah Azza wa Jal. Sebab tu kalau kita tengok ayat pertama dalam Al-Quran yang menggunakan afala tatafakkarun ni ialah ayat berkenaan dengan arak dan judi. Kalau kita buka Al-Quran, yang first sekali kita akan jumpa la'allakum tatafakkarun ialah ayat 219 daripada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, yas'alunaka anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang arak dan judi. Katakan pada keduanya itu ismun kabir, dosa yang sangat besar. Wa manafi'u linnas, ada manfaat tapi tak banyak. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya lagi banyak daripada manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'af, sampailah kepada hujung ayat tu. Last sekali Tuhan sebut la'allakum tatafakkarun, dengan harapan kamu berfikir. Bila mana kami kata arak dan judi itu banyak padanya dosa berbanding manfaatnya. Kita bila mana kita baca ayat ni sebagai umat akhir zaman yang sudah maklum arak judi haram, kita mungkin tak akan dapat faham apa valid, apa signifikan persoalan tu ditanya kepada Nabi. Sebab datang orang musyrikin tanya, wahai Muhammad, apa pandangan kamu terhadap arak dan judi? What your opinion tentang arak dan judi ni? Kenapa tanya tentang arak dan judi? Sebab pada pemikiran masyarakat Arab jahiliah, orang yang terlibat dengan arak dan orang yang terlibat dengan judi daripada kalangan orang-orang yang baik pada waktu itu. Dia beza dengan zaman kita. Zaman kita, kita melihat orang yang terlibat dengan arak, orang yang terlibat dengan judi inilah orang yang teruk. Walaupun pada orang yang bukan Islam pun. Tapi pada masyarakat Arab jahiliah, mereka melihat orang yang terlibat dengan arak, terlibat dengan arak ni maksudnya pembelian arak, penyimpanan arak, mereka dilihat sebagai orang baik. Sebab tu nama lain bagi arak ialah Bintul Karam bagi masyarakat Arab. Bintul Karam ni maksud dia anak kepada orang yang pemurah. Tanda pemurahnya orang Arab ialah menyimpan arak yang banyak dengan tujuan untuk menjamu tetamu yang datang. Sebab tu orang yang banyak simpan arak dilihat sebagai orang yang baik. Sama juga dengan isu judinya. Kenapa dilihat judi tu baik? Kerana orang yang berjudi menggunakan hasil daripada dia menang judi untuk membantu orang yang berhutang dalam masyarakat dia. Dia beza dengan tai judi zaman sekarang. Dia judi memang untuk dia makan dia seorang. Sebab tu ini dia panggil serangan pemikiran awal. Pada zaman tu, bila mana Nabi beritahu arak dan judi ni jangan involve lah, jangan terlibat. Nak buat baik pun bukan dengan cara tu. Sebab tu dia orang justify benda tu pada Nabi. Dia orang tanya, apa apa munasabah benda tu? Dia orang tak boleh faham. Sebab tu penutup ayat tu sebut la'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu boleh fikir. Di situ ada benda yang sangat besar mudaratnya, walaupun pada niat yang benar. Sama juga pada isu liberalnya, sekularnya, pada isu pluralismnya, pada isu apa nama ni, isem-isem yang lain tu lah. Okay. Mereka membawa atas nama ingin berdamai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sejarah pluralism, sejarah liberal apa semua ni, apa yang mereka perjuangkan? Liberal maksudnya ialah keamanan, bebas dalam memilih. Mereka nak memilih dengan tenang, termasuklah memilih untuk tak beragama pun, walaupun atas nama hak asasi. Tapi itu bukan tujuan asal penciptaan manusia. Kamu tidak berhak demand seperti itu sebab kamu ialah hamba. Sebab tu Allah Ta'ala sebut وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, maksudnya tidak diciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Bila mana sebut liya'budun, ialah maqam hamba. Kita ni maqam hamba. Bila mana maqam hamba, ada benda yang kita rasa kita nak tapi benda tu tak elok. Sebab Tuhan kita lebih tahu yang eloknya ialah apa. Sebab tu perjuangan liberal, pluralism, tak nak bergaduh sama agama, nak bagi nampak agama ni sama rata. Sebab tu benda ni dilihat sebagai ancaman. Dan akhirnya tiada beza Islam dengan bukan Islam. Orang agama lain ada hak yang sama dengan orang Islam. Dan orang kata apa, boleh dihimpunkan sekali, boleh berada pada kedudukan sekali. Ini ialah benda-benda yang kita lihat sebagai ancaman yang realitinya agak serius. Walaupun atas nama peace, ataupun perdamaian. Tak nak bergaduh dengan siapa-siapa, kita bagi okey. Dan dia akan pergi kepada keadaan yang lebih teruk, iaitu yang macam zaman kita sedang berlaku padanya sekarang, ialah LGBT. Sebab tu kita akan tengok adanya video-video yang berlegar pasangan-pasangan LGBT yang salat, yang baca Quran, akhirnya tengok pasangan dia lelaki juga. Mungkin tuan-tuan pernah tengok ada satu video yang berlegar di media sosial di barat. Satu orang lelaki bangun pagi, semayang subuh, semayang tahajud apa semua. Lepas tu jaga anak apa semua. Sampailah baca Quran. Lepas tu petang nanti ada orang balik masuk rumah dia, lelaki juga. Lepas tu cium mulut. Ini ialah serangan pemikiran. Nak kata walaupun depa ni kecenderungan seks dia macam tu, maaf saya sebut benda ni, tapi dalam bab agama dia orang masih lagi Islam. Dia nak masukkan unsur benda tu sebagai boleh diterima. Nak kata benda tu okey. Sedangkan kita tengok bagaimana Nabi Lut alaihi salam berjuang mati-matian terhadap benda ni. Sebab manusia sebenarnya dia sedang parah fitrahnya kalau dia boleh terima yang tu. Dia sedang rosak fitrahnya. Dan inilah yang akan mengganggu sudut-sudut agama sedikit demi sedikit. Jadi sebab tu kalau kita tengok bagaimana Allah Azza wa Jal mendatangkan kepada kita sekian banyak contoh dengan tujuan untuk kita fikir, dengan tujuan untuk kita membentengi diri kita daripada segala benda-benda yang buruk. Dia macam isu yang lain. Ketika mana Nabi membetulkan balik cara fikir masyarakat Arab jahiliah yang suka muliakan tetamu. Mulia tetamu bagus. Tapi tujuan mulia tetamu ialah untuk sum'ah dan riak. Nak bagi orang dengar, dialah kabilah yang terbaik. Inilah Abu Dhiyafah, orang yang pandai untuk menyambut tetamu. Tapi Nabi datang dan membetulkan. Kita sambut tetamu, muliakan tetamu kerana itu ialah bahagian daripada pahala dan iman pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifuh." Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamunya. Nak sebut di situ ialah ada pemikiran mulia tetamu kerana benda lain. Kerana isu yang lain. Saya tak berniat untuk bahas pluralisme secara lebih dalam. Cuma nak katanya datangnya Nabi ni, datang Nabi tu sendiri ialah bertindak sebagai orang yang mengalih pemikiran-pemikiran duniawi kepada pemikiran ukhrawi. Duduk kamu, hidup kamu atas dunia selayaknya seorang hamba, tapi walau macam mana pun jangan keluarkan diri daripada perjalanan akhirat itu. Sebab tu inilah signifikan bila mana Nabi dalam salat-salat yang menghimpunkan ramai orang. Contoh salat Jumaat, salat dua hari raya, Nabi suka membaca surah Al-A'la dengan surah Al-Ghashiyah dalam salat-salat yang macam ni. Apa poin nak kena baca dua surah tu? Kalau kita baca surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, kita akan jumpa ayat wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada yang pertama. Tujuannya hidup, developlah diri, berkembanglah diri, tapi fikir kamu tetap fikir akhirat. Jangan terpedaya dengan fikir-fikir yang cuba digunakan untuk menutup hawa nafsu. Sebab imam pluralism ataupun sekular ataupun humanism ataupun pluralism, ini ialah perkataan-perkataan yang cuba menutup liarnya syahwat manusia dalam beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Itu poin utama dia. Sebab kau tengok contoh orang yang mengangkat humanism, hatta pada isu Palestin ni pun. Isu Palestin ada orang cuba nak alihkan, dia bukan isu agama, dia isu kemanusiaan sahaja. Tapi sebenarnya ianya lah isu agama. Sebab pihak yang menentang cuba ingin claim sesuatu pada tanah itu. Sebab Yahudi dan gagasannya, mereka cuba ingin menyatakan mereka lah the best people in the world. Sebab benda tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bagaimana Allah Ta'ala sebutkan dakwaan orang-orang Yahudi bila mana dia kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami anak-anak Allah. Maknanya waktu dia orang pergi ke tanah suci Ardul Muqaddasah itu, mereka bukan hanya semata-mata menghalau, tapi ada tujuan keagamaannya di situ. Sebab mereka nak tunjuk merekalah bangsa yang paling tua, merekalah keluar padanya para nabi, mereka nak tunjuk ideologi dia di situ. Nah, ini benda yang kita kena faham. Sebab tu bila mana kita cakap bab serangan pemikiran, ia bukan benda yang kita kena lihat sebagai benda enteng ataupun sampingan. Selain daripada serangan fizikal, Serangan pemikiran ini juga adalah benda yang sedang berlaku dalam negara kita. Tak lain tak bukan kerana dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ada kepentingan duniawi yang ingin dijaga. Yang kedua, adanya niat ingin merubah wajah agama yang sudah sempurna itu. Sebab agama Islam orientasinya ialah orientasi akhirat, tapi tidak melebihkan akhirat sehingga melupakan bahagian dunia. Itu orientasi agama Islam. Berbeza dengan setengah-setengah agama, dia lupakan bahagian dunia sehingga dia melebihkan akhirat, ataupun setengah-setengah fahaman, dia melebihkan dunia sehingga dia melupakan bahagian akhirat dia, bahkan menafikan kewujudan akhirat itu. Cuma ini ialah benda. Sebab itulah kita bila mana kita baca surah Kahfi, ada cerita Ashabul Jannatain, pemilik pada dua kebun. Bila mana dia kata, wama azunnu, aku tidak sangka lagi kiamat tu akan berlaku pada aku. Kesan dunia yang melekat, dunia yang begitu hebat berada pada hati satu orang, akhirnya membuang nilai-nilai ukhrawi pada dirinya, dan akhirnya mengendurkan diri dia dan melupakan diri dia sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah kot sedikit sebanyak perkongsian ataupun jawapan kepada soalan pada pusingan yang pertama. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman selaku moderator. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz Qarni Idrus dengan kupasan yang saya rasa begitu bernas. Petunjuk-petunjuk daripada Al-Quran tentang Ghazul Fikri ni. Baik, kita beralih pula ke ahli panel kita yang kedua, Dr. Saidul Amin. Baik, Doktor. Serangan pemikiran ini ataupun istilah Ghazul Fikri ini tentunya dia berkait dengan musuh Islam terhadap umat Islam. Dan serangan apa yang kita kata sebagai serangan pemikiran itu secara kontennya mesti berkait dengan ideologi kumpulan ataupun aliran tertentu. Jadi mohon doktor menceritakan sedikit sebanyak siapa mereka itu dan apakah bentuk ideologi mereka yang kita rasa ia satu ancaman kepada kita. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya cintai moderator atau pengurusi majlis Ustaz Qarni, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Okay. Terima kasih atas soalan yang sangat dalam dari pengurusi majlis tadi, dari moderator. Kalau ditulis itu boleh jadi PhD thesis itu. Luar biasa. Tapi saya kagum dengan beliau tadi menyemangati kita untuk tak ngantuk, tak letih, sebab dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, tak ada apa-apanya kita dalam rangka Ihya Us-Sunnah. Saya teringat satu buku yang bagus yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Kitabul Arba'in Fi Usuliddin. Itu bagus. Dia menceritakan bagaimana para sahabat mencintai sunnah itu kadang-kadang agak pelik gitu. Ada para sahabat bertengkar. Dia tak nak makan tembikai. Tembikai ada di muka tapi bertengkar tak nak makan tembikai. Yang dipertengkarkan bukan hukum hakam tembikai, tapi macam mana cara Rasul makan tembikai. Dia takut kalau cara dia makan itu berbeza dengan Rasul memakan. Daripada berbeza, baguslah tak makan tembikai. Ha, macam itu betul lah cara mereka memahami sunnah itu. Betul-betul strictly to the point. Begini, saya hanya melanjutkan apa yang disampaikan Ustaz Qarni tadi. Ada kelompok-kelompok yang bisa kita kategorikan sebagai kelompok yang merusak minda kita dalam Ghazul Fikri tadi. Tadi sudah disebutkan, ada kelompok sekularisme misalnya. Kenapa kita tolak sekularisme? Sekularism berasal dari kata-kata seculum, artinya today, now, this age. Maknanya, orang-orang sekular itu menyatakan kehidupan yang ada itu, yang hari ini. Tidak ada esok. Hari kiamat, wah itu jauh, itu tak ada itu. Azab kubur, apa lagi? Sebab sampai hari ini, belum ada orang yang diazab dalam kubur, dia balik ke dunia menceritakan kalau dia diazab di kubur. Tak ada itu. There is no scientific proof. Tak ada. Bukti ilmiah azab kubur itu tak ada. Oleh kerana itu mesti ditolak. Pertanyaannya, Allah itu tampak tidak? Boleh tak dirasa? Boleh tak dilihat? Tak. Kalau begitu, bagi orang sekular, Allah itu juga tidak ada. Maka dalam Encyclopedia of Britannica dikatakan, sekularisme itu adalah bidan yang menyambut kelahiran ateisme. Jadi yang kita takutkan dari sekularisme adalah penapian Tuhan. Kalau Allah sudah ditolak, itu sudah tak ada cerita lagi. Ya. Begitu juga dengan yang dikatakan Ustaz Qarni tadi tentang liberalisme. Bebas, sebebas-bebasnya. Macam LGBT. Kenapa LGBT itu mereka katakan boleh? Mereka berdasarkan Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tujuan pernikahan itu apa? Sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika pernikahan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan boleh menenangkan jiwa, maka dia boleh dilakukan. Nah, itu. Jadi itu yang liberal itu. Dia menafikan surutul tafsir itu dia nafikan. Surutul ijtihad wal mujtahid itu tak ada itu. Semua orang boleh menafsirkan apa yang dia nak inginkan. Walaupun kadang-kadang kawan-kawan kita di pondok dulu ada juga yang menafsirkan sesuka hati dia. Saya waktu di pondok jumpa kawan selalu lambat sembahyang subuh. Saya pukul awak ni sembahyang subuh dah pukul 7 macam mana ni. Dia kata wal akhiratu khairul laka minal ula. Masalah juga kan. Jadi kadang-kadang liberalisme itu ada juga di pondok gitu kan. Oh, ini yang sangat bahaya itu gitu. Jadi pluralisme, kenapa bahaya pluralisme itu? Plurality oke. Menganggap ada keberbezaan. Waja'alnakum subuwa wa qabail. Oke, tak ada masalah. Tapi yang bahaya dari pluralism itu adalah tidak ada satu kebenaran mutlak. Allahnya orang Islam, Tuhannya orang Kristian, semua itu tak ada itu. Semuanya hanya jalan menuju titik akhir. Titik akhir itu bisa tidak boleh didapatkan semua bangsa, semua agama. Ini yang paling bahaya itu. Jadi kalau di Indonesia, kelompok itu dulu menamakan dirinya Islam liberal. Oh, ditolak orang. Dia tukar balik menjadi Islam progresif. Besok ditukar lagi, wallahu a'lam, tahap pula namanya. Tapi intinya sama. Kelompok-kelompok itu pada dasarnya mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama, at-tashkik fil masadiril syariah. Dia berupaya membuat kita ragu terhadap ajaran agama kita. Kenapa orang benci kepada Turki Utsmani? Sebab seperti yang dikatakan Ustaz Qarni tadi, dah terjadi uswatul fikr di situ. Orang menceritakan Turki itu maju ketika dia masih bernama Konstantinopel. Waktu itu Turki menjadi pusat bagi kerajaan Rom di timur. Seluruh Eropa itu ada pada Turki. Bila Turki jatuh, setelah Islam datang. So the conclusion is, kalau kita nak maju balik, Islam mesti dicampakkan. Di Mesir juga macam itu. Bila Mesir maju? Ketika ada Cleopatra. Ketika ada Fir'aun. Bila Mesir jatuh? Ketika Islam datang. So musuh Mesir itu adalah Islam. Kalau kita nak majukan Mesir, campakkan Islam. Hidupkan kembali budaya Fir'aun. Hidupkan kembali budaya Kleopatra. Agar kita menjadi kekuasaan besar sebagaimana Fir'aun dahulu dan sebagaimana Kleopatra dahulu. Di Indonesia sama. Ternyata bentuk-bentuk kelompok yang macam ini, cara bekerjanya sama. Di Indonesia itu dikatakan, Indonesia bila maju? Zaman Sriwijaya. Seluruh Nusantara ada pada kekuasaan Sriwijaya. Sampai ke Filipina kemana-mana. Sudah itu bila Indonesia maju? Zaman Majapahit. Seluruh Nusantara dia pegang. Bila Islam jatuh? Setelah Islam masuk. Maka kalau Indonesia mau maju, Islam harus ditinggalkan. Kita hidupkan budaya Buddha Sriwijaya, budaya Hindu Majapahit, baru kita maju. Artinya kan ada hidden agenda. Ada konspirasi global yang tem-temnya itu sama. Membuat bercelaru pemikiran kita. Sehingga banyak umat Islam yang membenci agamanya sendiri. Saya dulu ketika masih beraja KUII, bekerja sukarela di Perkim. Ada seorang orang Kelantan itu, Profesor Abdullah. Dia ambil PhD dan Master dan PhD di Ohio University. Dia cerita dengan saya bagaimana Barat itu merusak minda mereka. Dia ambil PhD kat sana, ada beberapa orang profesor yang setiap masuk pasti mencemoohkan Islam. Abdullah, you are Muslim? Yes. Muslim. Agama yang pro gitu kan. Barbar religions. Ya. Incivilized religion, macam-macam lah. Gitu. Dia pun termenung begitu. Tapi tiap hari, setiap profesor datang, dia pakai isu lain. Profesor datang, isu lain. Bahkan yang paling berat itu katanya, setiap mereka pasti berbicara tentang kedudukan perempuan. Awak kata Islam itu agama betul, tengok perempuan itu. Pembagian harta warisan, laki-laki satu, perempuan setengah. Mana itu? Unjustice religion. Persaksian di persidangan, laki-laki seorang, perempuan dua, laki-laki dua, perempuan empat, apa itu? Sekarang tak ada beza laki-laki dengan perempuan. Ada perempuan profesor, ada laki-laki profesor, tak ada lagi bezanya. Apa kata Profesor Muhammad Nuh waktu itu? Saya hampir murtad, Ustaz. Saya orang Kelantan, dididik secara Islam betul, hampir murtad. Tapi pertolongan Allah datang. Suatu hari profesor saya yang Yahudi itu dapat research tentang perbezaan kesaksian lelaki dan perempuan di mahkamah-mahkamah yang ada di Amerika. Karena dia student, dia perlu duit, dia ikutlah dalam penyelidikan itu, dalam research itu. Dia pergi ke negara-negara bagian di Amerika, dia kumpulkan semua dokumen-dokumen, dia olah dokumen, dia berikan kepada profesor dia. Dia terkejut. Baru saya tahu Islam itu betul. Kenapa saya bilangkan? 70% perempuan yang memberi kesaksian di mahkamah di Amerika itu tidak stabil dalam menyampaikan kesaksiannya. Dalam bahasa kita mungkin dikatakan dengan tidak stabil, ya, tidak apa nama dia itu, tidak istiqomah, ya. bukan bohong, tapi berubah-ubah. Hari ini ditengoknya orang yang progol itu masih sehat, dia begini itu. Sebulan kemudian sidang dia tengok dah kurus, dah berubah pula. Dan 70% laki-laki yang memberi kesaktian di mahkamah-mahkamah di Amerika ternyata bersifat konsisten. Perempuan 70 inkonsisten. Bukan dia berbohong, tapi inkonsisten. Saya terkejut katanya. Mungkin inilah rahasia. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan kesaksian lelaki dua kali kepada perempuan. Agar perempuan itu saling melengkapi. Dan hasil penyelidikan kami, perempuan inkonsisten memberikan kesaksian ketika dia sedang datang bulan. Ketika menstruasi dia memang dalam keadaan yang labil, tidak stabil. Selepas itu saya pergi cari masjid di Ohio, saya bersahadat kembali. Ternyata apa yang dikatakan Allah itulah betul. Itu yang disebut dengan at-tashki. Ya. Yang kedua, yang selalu dijadikan modal, dijadikan senjata bagi kelompok liberal, kelompok plural, kelompok-kelompok sekularisme, itu adalah tashwiyah. menjadikan umat Islam itu inferiority. Kita lemah. Barat hebat. Kalau nak hebat itu pergilah ke barat. Andai kata kita tetap di timur, kita tak jadi apapun. Oleh kerana itu kita harus menjadikan barat sebagai kiblat. Padahal Turki sudah melakukan hal yang sama di masa Mustafa Kamil, tapi akhirnya Turki itu kehilangan masa lalu dan tidak punya masa depan, sehingga dikatakan menjadi neraka, menjadi negara yang disebut dengan negara sakit di Eropa. Tapi kelompok-kelompok seperti itu memang menjadikan barat adalah menjadikan dirinya lemah dan menjadikan barat adalah segala-galanya. Yang berikutnya, kelompok-kelompok seperti ini adalah kelompok yang at-tarkij ala zalimil mar'ah wa tahriruha. Kelompok yang berupaya feminisme tadi menganggap perempuan adalah segala-galanya, sehingga ditanamkan kepada perempuan-perempuan kita equality, sama semua, tidak ada beza laki-laki dengan perempuan, sehingga perempuan yang paling bagus adalah mereka yang tidak memerlukan laki-laki. Selagi perempuan masih menikah, dia akan diperbudak oleh laki-laki. Sebab kalau menikah, yang hamil tidak pernah ada laki-laki. Yang melahirkan tidak ada pernah ada laki-laki. Yang menyusukan tidak ada pernah ada laki-laki. Itu semua perempuan. Maka pernikahan itu bentuk perbudakan perempuan terhadap laki-laki terhadap perempuan. Itu ditanamkan kepada mereka. Sehingga hari ini di Jepun banyak perempuan yang berkahwin dengan robot. Dan laki-laki juga berkahwin dengan robot. Ketika ditanya pada laki-laki itu, kenapa awak suka kahwin dengan robot? Jawabannya simpel. Istri robot lebih mudah mengaturnya dari istri manusia, katanya. Sebab permintaannya tak banyak. Ini kan bahaya. Atas nama humanism, human right, mereka nafikan unsur-unsur agama. Mereka ingin menjadikan manusia segala-galanya. Itulah humanism. Lalu hak asasi manusia di atas hak asasi Tuhan. Itulah human right. Permasalahannya, kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, ada enggak kelahiran lagi? Tak ada. Maka kata-kata humanism sesungguhnya itu bukan humanism, tapi membunuh peradaban manusia. Mereka menyatakan ingin menghidupkan hak asasi manusia, tapi sesungguhnya mereka sudah membunuh peradaban manusia. Kelompok Syiah juga macam itu. Dia mentafsirkan Quran sesuka dia. Coba kita baca Al-Qur'an tafsir Al-Mizan misalnya. Ketika dia menafsirkan Al-Lu'lu' wal Marjan, apa katanya? An-nikah baina Ali wa Fatimah. Al-Bahrain yaltaqiyan an-nikah baina Ali wa Fatimah. Lalu Al-Lu'lu' wal Marjan, lahirlah Hasan dan Husain. Macam mana itu? La yamassuhu ilal mutakharun, tak boleh menyentuh Quran terkecuali orang yang suci. Lalu dia tafsirkan la yamassuhu bermakna la yupassiru al mutahharun ahlul bait, la yupassiru la yamassuhu ilal mutahharun la yupassiru al Quran illa ahlus syiah. Jadi bagi mereka seperti macam mana cara dia itu? Ketika menafsirkan surah ayat kursi wahwal aliyul azim, maka dikatakan al aliyu di situ ma'rifah. Kalau ma'rifah jelas yang dituju siapa? Itulah Ali bin Abi Thalib. Wahwal aliyul azim, dan dia Ali bin Abi Thalib itu maha besar. Macam mana caranya itu? Nah, ini yang kita takutkan dari kelompok liberal, baik yang dalam Islam sendiri maupun kelompok-kelompok liberal yang di luar Islam, yang memang mereka itu ingin menghapuskan kekuatan Islam. Padahal bagi kita, akidah inilah harga mati. If you lost your money, you lost nothing. If you lost your health, you lost something. But if you lost your akidah, you lost everything. Itu yang harus kita pertahankan. Akidah itu merupakan pusaka dari orang tua kita dan warisan yang akan kita titipkan kepada anak cucu. Masalah-masalah fiqh, kita boleh bertolak ansur, kita boleh berlapang dada. Tapi kalau sudah menyentuh masalah akidah, setitik tidak akan hilang selangkah tidak akan surut, tebujur lalu melintang patah, esah hilang dua berbilang, biar putih tulang, jangan putih mata, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Itu yang paling penting. Ya. Alhamdulillah, pantun tak dibalas. Alhamdulillah, kita mendengar tadi kupasan yang begitu menarik dan menggerunkan pemikiran-pemikiran yang telah diserangi dengan kejahilan daripada petunjuk wahyu Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita kesuntukan masa dan saya terus beralih ke pusingan yang kedua, soalan yang ketiga kepada Al-Fadhil Ustaz Qarni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pusingan yang pertama tadi lebih kepada tasawur dan juga nazari ataupun teori tentang bahayanya serangan pemikiran ini. Baik, pusingan yang kedua ni kita akan go to reality, Ustaz. Dalam konteks Malaysia, secara khusus, apakah bentuk serangan pemikiran yang bahaya dan jelas berlega di tengah-tengah masyarakat kita? Dan pada pandangan Ustaz, secara praktikal, secara realiti, dalam konteks Malaysia hari ini, bagaimana cara untuk kita membentengkan diri darinya? Fadhal, Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Respon saya kepada soalan yang diajukan. Sebelum daripada tu, saya tertarik dengan poin daripada Dr. Saidul Amin tentang bagaimana serangan pemikiran ini, antara benda yang akan kacau dia ialah dia akan kacau wajah syariat. Macam bila mana Allah Ta'ala mensyariatkan perkahwinan, ianya ada benda yang Allah Ta'ala ingin berikan, iaitu mawaddatan warahmah litaskunu ilaiha. Mawaddatan warahmah, untuk satu orang yang berkahwin tu, dia akan rasa tenang pada jiwa dia, akan rasa kasih sayang yang berada di bawah lembayung wahyu. Dan bila mana datang serangan pemikiran, dia akan nampakkan kepada kita bahawasanya perkahwinan itu ialah sebuah perhambaan. Cuma istilah yang digunakan oleh doktor tadi ialah perbudakan. Kita Malaysia perhambaan lah. Rasanya tuan-tuan tak terlalu janggal mendengar perkataan itu. Dan ianya kita kira sebagai biasa. Saya ingat waktu ziarah di Jabatan Mufti, bersama Jabatan Mufti ke Jogja dulu. Saya nak kata tentang perbezaan istilah ni, kadang-kadang kita jadi pening kok. Pergi ke Jogja, lawatan ke Muhammadiyah di Jogja, sampai ke Keraton Jogja. Keraton ni macam istana lah. Kat luar pintu keraton tu ada orang berniaga, sebab dia jadi kawasan vacation ataupun kawasan pelancongan. Tiba-tiba ada orang sapa kami ni, kumpulan Jabatan Mufti ni, dia jual souvenir-souvenir yang kecil-kecil tu, alat untuk garu belakang. Dia pun sapa kami, "Monggo pak buat garu punggung." Kita macam ada seorang daripada geng kami, dia kata kalau buat garu punggung kena panjang lagi. Sebab orang Malaysia punggung itu di bawah lagi. Bagi orang Indonesia, punggung itu ialah belakang. Kita belakang lah. Cuma kadang-kadang penggunaan istilah tu mengejutkan. Ada lagi istilah yang tak nak cerita sebab masa tersuntukkan. Cuma nak balik kepada benda lain. Okay. Nak balik kepada soalan tadi. Apakah yang paling jelas, obvious sekali dalam masyarakat Malaysia kita? Kalau kita tengok pertama tadi, iaitu isu rumah tangga antara benda yang paling obvious sekali. Ditambah dengan entertainment, pendramaan dan perfilman yang cuba menampakkan adanya unsur yang tidak balance bila mana satu orang tu masuk ke alam perkahwinan. Itu antara benda yang berlaku. Ini yang disebut sebagai liberalism, humanism dan feminism sekali duduk dalam tu. Ini ialah benda yang memang realiti berlaku. Dan tak lebih daripada benda-benda yang berlaku itu, ianya berpunca kepada keinginan materialistik yang tinggi. Inilah budaya yang mengacau masyarakat kita. Sebab tu masih lagi ada stigma dalam masyarakat kita ni, satu orang muda pada usia 30-an yang belum ada aset, yang belum ada kerja tetap, dilihat sebagai orang yang tak berjaya. Sedangkan tak mengapa, selama mana satu orang tu masih menjaga agamanya dengan baik. Inilah stigma tambah kita semua yang kenal sunnah dan faham sunnah, kitalah golongan yang paling awal kena membuang stigma tu. Kesian orang-orang muda kita yang dilema kerana benda-benda tu, dan akhirnya mereka terperangkap duduk dalam keinginan materialistik yang tinggi itu, yang juga termasuk dalam ghazul fikri, dan akhirnya mereka terperangkap apa yang jadi pada mereka? Mereka berhutang. Akhirnya hidup dalam dibelit hutang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa supaya tidak terbeban dengan hutang. Macam mana doa itu ingin direalisasikan? Iaitu dengan membuang stigma materialistik yang tinggi dalam masyarakat. Benda ni penting. Sebab tu kalau ada orang muda, anda tak salah selama mana anda masih lagi belum kerja tetap, tak ada grade pun tak apa. Selama mana anda menghuni saf pertama dalam salat, itu yang terbaik. Itu yang paling terbaik. Tiada benda yang lebih besar daripada itu bagi seorang muda. Sebab tu dalam hadis yang ada sedikit pertikaian, hadis ni tentang kesahihannya, bila mana Nabi kata innallaha la ya'jabu asyabu laysa lahu sabwah au kama qal. Allah Ta'ala sangat takjub dengan orang muda yang pada dirinya tiada sabwah. Sabwah ialah keinginan materialistik. Nak kahwin, nak cantik, selera tinggi. Akhirnya bila kahwin terkejut. Dan akhirnya memilih untuk meruntuhkan rumah tangga begitu sahaja. Ini bukan bahagian daripada elemen-elemen satu orang yang ada keislaman yang baik. Akhirnya mengumpul harta dan tidak mempedulikan halal dan haramnya. Sebab tu antara serangan pemikiran yang paling bahaya sekali yang terkena pada umat Islam ini ialah melecehkan salatnya. Itu yang pertama. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab bila mana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ini hadis riwayat Bukhari. Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Yang pertama. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga baru jihad. Tajuk yang kita duk bincang ni. Maknanya kekuatan orang Islam ialah berada pada salatnya dulu. Dengan salat ni lah praktikal yang paling terbaik untuk memekung dan membendung diri kita daripada semua aliran pemikiran. Sebab satu orang yang boleh bersujud, dia menyatakan diri dia hamba, lalu dia tak akan ikut aliran pemikiran yang liberal ke sekular. Sebab ini ialah jiwa orang yang sombong hakikatnya. Jiwa orang yang ingin bebas keluar daripada lembayung syariat itu sendiri. Sebab tu saya katakan yang paling bahaya dan yang paling kuat dalam masyarakat Melayu kita ialah materialistik. Sebab tu kita akan tengok masyarakat kita, bahkan mak ayah kita, ni maaf saya sebut secara umum, lebih rasa terkilan kalau anak tak dapat memberi apa-apa pada hari tua bila mana dia dah kerja elok. Mana dia akan kata, hang kerja gaji mahal, duit RM1 pun tak pernah sampai. Tapi kalau anak dia tak salat subuh awal waktu, dia okey. Ini masalah hakikatnya. Sebahagian anak-anak tak mampu bagi duit, tapi dialah yang salat subuh paling awal. Itu lebih baik berbanding yang bagi duit 1,000 sebulan, 2,000 sebulan. Kita menyemai materialistik lah masyarakat. Jangan menyemai benda tu. Kita mendidik anak kita kerana tanggungjawab daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita dan Allah Ta'ala memberi rezeki kepada anak kita. Termasuklah semasa kita hari tua pun Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita. Sebab tu dalam hadis kursi Allah Ta'ala menyebutkan daripada Nabi, Allah Ta'ala kata, ya bena Adam, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku ciptakan kamu untuk ibadah, jangan main-main. Kalau kamu beribadah, dipenuhkan dalam dada kamu rasa kesenangan, rezeki kamu diberikan keluasan. Sebab tu orang Islam ialah orang yang paling tak takut kepada kemiskinan. Berbeza dengan bangsa lain. Sebab tu tuan-tuan tengok kesan daripada boikot, bila mana berlakunya boikot. Bangsa mana yang paling gelisah takut miskin? Saya tak nak cerita, saya nak sebut. Cuma ada orang yang bukan agama Islam, dia akan rasa, eh risau saya miskin. Tapi orang Islam dia steady dia miskin. Bukan saya nak kata miskin tu bagus. Cuma saya nak sebutnya lah, betapa nilai-nilai Islam dan keyakinan tawakal kepada Allah itu masuk kepada hati. Dan sudah pasti yang akan boleh merasai benda ni lah orang yang berada pada saf-saf salat yang awal. Sebab tu saya kata praktikal yang paling terbaik, fikirlah nak buat camp apa ke apa. Tapi yang paling utama perlu dibaiki ialah salatnya. Lurus salatnya, lurus pemikiran dia. Itu yang paling penting. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok masalah masyarakat, baiki. Kita sendiri kena baiki salat. Kita sendiri. Kita sendiri kena jadi orang yang lebih awal datang salat. Sebab tu saya sangat mengharapkan. Sebab saya untuk pengamal sunnah inilah. Dan tak ada dah lepas pada ni. Bukan tak ada lepas pada tahun depan. Untuk 3 hari inilah. Sekali ni. Jadi saya nak bagi yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan-puan. Balik ke tempat tuan-tuan lepas selesai perkampungan sunnah, kita ubah jadi orang yang membesarkan salat. Sebab kekuatan umat Islam di Palestin yang boleh mempertahankan tanahnya ialah pada salat mereka. Itu yang penting. Sebab tu kita mengimpikan terbebasnya Masjid Aqsa, tetapi kita memenjarakan Masjid Adna yang tepi rumah kita sendiri. Ini satu benda yang silap. Sebab itulah kita tersentuh dengan perang pemikiran. Allah Ta'ala tak pilih kita orang Melayu ni perang fizikal, sebab perang pemikiran pun tak larat. Tak cukup makan. Apa kata? Tak larat, tak ada kekuatan. Sebab adanya pemikiran yang paling basic. Salat lewat pun tak apa. Tak salat jemaah pun tak apa. Sebab dia akan balik kepada yang tu. Sebab tu saya kata, inilah benda yang memang paling utama. Sebab tu kalau kita baca Quran, surah Baqarah, dia cerita tentang bab rumah tangga, lepas tu dia cerita tentang bab penceraian. Dekat tengah tu ada ayat hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Keutamaan salat untuk balance antara orang yang baru nak kahwin dan orang yang mengalami keretakan dalam perkahwinannya. Maknanya itu ialah benda yang paling utama untuk diberi keutamaan. Sebab tu Nabi sebut kepada Abdullah bin Mas'ud, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya ataupun salat dengan paling sempurna. Jangan jadi orang salat, tapi jadilah orang yang mendirikan salat. Dia ada orang dia salat tapi subuh dia pukul 10, salat juga. Ni tak kena. Subuhnya ialah pada waktu yang tepat. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Dengan kekuatan inilah umat Islam akan boleh menjadi benteng kepada segala aliran pemikiran yang bermasalah di dunia ini. Termasuklah aliran yang paling berakar umbi yang payah nak buang ni ialah materialistik yang datang daripada liberal dan sekular ni. Wallahu a'lam. Itulah sedikit sebanyak saya punya kesimpulan akhir. Saya serahkan balik kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman untuk alhamdulillah selanjutnya. Satu kesimpulan yang saya kira sangat menarik, di mana Ustaz Qarni menyentuh tentang kekuatan umat Islam dalam membanteras Ghazul Fikri ini adalah pada solat. Saya teringat apa yang saya jumpa dalam Miftah Darussaadah oleh Imam Ibn Qayyim bila dia mensyarahkan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Al-Imam Ibn Qayyim di sini mengutarakan peranan Al-Fatihah di dalam salat. Kenapa Ustaz Qarni sebut salat itu kekuatan utama? Sebab di antara sebabnya adalah dalam salat itu ada surah Al-Fatihah, di mana dalam surah Al-Fatihah ni dia akan mengaktifkan kesedaran kita terhadap agama ni secara keseluruhannya. Dan di hujung Al-Fatihah itu Allah SWT mengingatkan kita tentang dua musuh kita yang paling besar, iaitu berilmu tapi tak mau beramal, dan juga mau beramal tapi tidak ada ilmu, kejahilan. Ini dua fitnah, iaitu fitnah syubhat hati tak mau amal, dan fitnah syahwat nak beramal tetapi tidak mau, tidak ada ilmu. Dan dua ini diingatkan oleh Allah dalam salat kita menerusi surah Al-Fatihah, sehingga menjadikan setiap salat kita kekuatan yang menyedarkan kita tentang hakikat musuh kita dalam kehidupan ini. Baik, soalan yang terakhir kepada Fadilatul Doktor Saidul Amin, yang keempat Doktor. Kita lihat hari ini sebahagian dari kalangan umat Islam, sama ada golongan awam ataupun golongan pendakwah, di saat umat Islam lemah pada hari ini akibat daripada serangan pemikiran ini, mereka melihat bahawa umat Islam perlu kembali memposisikan diri mereka seperti mana konteks di zaman Nabi dan para sahabat ketika awal kenabian, iaitu Fatrah Makkiyah, zaman di mana ayat-ayat yang turun pada ketika itu berkenaan dengan ayat-ayat akidah, syurga, neraka, dosa, pahala, akidah, tauhid dan sebagainya. Dan mereka berpendapat bahawa umat Islam tidak perlu fokus terlalu lama dan banyak kepada menuntut ilmu syar'i, tetapi cukup hanya fokus kepada kesedaran Islam yang asas, lalu membentuk barisan pendakwah yang terus bekerja mengislah umat. Apa pandangan doktor tentang pandangan ini? Tafadhal. Ini pertanyaan atau soalan yang lebih dalam dari soalan yang pertama. Yang susah itu bukan menjawab soalan, tapi mempertanyakan jawaban. Itu yang paling susah itu. Oh, dia begini. Kembali kepada kehidupan salafus saleh. Itu sesuatu yang betul. taraktu fikum amrain lan tadillu abada, kami tinggalkan kepada kalian dua sesuatu yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah rasul. Kitab Allah dan sunnah. Artinya kita disuruh kembali. Tapi dalam keadaan dunia seperti sekarang, rujuk ilal Quran was sunnah itu perlu ada modifikasi, bahasa kita modify. Bagi saya mungkin ada tiga steps yang harus kita lakukan. The first one, ma'rifatun nusus. Memang betul kita harus kembali kepada nas. Bagaimana Rasul membentuk syahsiah, bagaimana Rasul membentuk ijtimaiyah, itu harus dikembalikan gitu. Tapi itu perlu dilengkapi dengan yang kedua, yaitu ma'rifatul waqi'. Kita mesti paham reality. Kalau kita tak paham reality, agak susah dan sukar mengihya'us sunnah, menghidup-hidupkan sunnah di alam modern seperti sekarang. Maka perlu ada tahapan yang ketiga yang disebut dengan tanzilun nusus alal waqi'. Bagaimana kita boleh membumikan apa yang ada dalam nas dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya beraja di YA tahun 96-97 kalau saya tak salah itu, Netajin Erbakan memberikan kuliah umum di YA. YA Gombak. Waktu itu di Gombak kan. Belum di Gombak, masih di Petak PJ, Petaling Jaya. Dia 98 baru pindah ke apa? Ke sebahagian pindah ke Gombak. Yang pertama education kalau saya tak salah. Tapi air ke waktu itu yang terakhir lah. Jadi waktu itu Necacin Erbakan datang dan Anwa masih menjadi presiden UIA, timbalan perdana menteri kalau saya tak salah. Dia cerita, saya ambil PhD di Jerman, kata Erbakan, guru dari Erdogan. Ketika saya balik ke Turki, community Islam yang ada di Jerman meminta kirimkan guru agama. Kami kirim seorang PhD hadis mengajar agama di Jerman. Ketika dia sampai di Jerman, dia mengajarlah. Tapi setahun kemudian dia diantar balik ke Turki. Dan orang Jerman itu minta kirim seorang lagi. Erbakan kirim balik seorang. Dikirim mengajar juga di Jerman itu setahun, dua tahun, tak balik. Lima tahun dapat surat kalau dia dah jadi keluarga negaraan Jerman. Muslim community yang di Jerman yang uruskan. Jadi Erbakan bertanya kepada kawan dia orang Jerman itu, ini dua-dua sama-sama ahli hadis, sama-sama tak apa kelulusan Al-Azhar. Kenapa yang pertama setahun awak balikkan, yang kedua setahun awak pertahankan sehingga dia dapat permanent resident di Jerman? Jawaban Necacin Erbakan waktu itu luar biasa. Katanya, kami Jerman ini negara yang hidup di dunia modern, yang serba canggih, teknologi nomor satu di dunia. Ustadz yang awak bawa kemarin itu bagus, cuma Al-Quran dan Sunnah yang dipahamkannya kepada kami, bagaimana Al-Quran dan Sunnah yang dipahamkan ketika zaman Rasulullah dan para sahabat. Intinya betul, tapi aplikasinya susah katanya. Ahli hadis yang kedua, sama juga yang disampaikannya. Tapi cara dia menjelaskan itu, sehingga Al-Quran dan Sunnah seakan-akan hidup di tengah-tengah masyarakat Jerman. Dia berkesesuaian dengan masyarakat modern seperti kami. Makanya kami pertahankan dia hidup di Jerman. Foundation sama, tapi cara menjelaskannya itu yang berbeza. Ini yang disebut dengan tanzilun nusus. Jadi dalam istilah falsafah Islam, Al-Quran dan Sunnah itu tentu qat'i, absolutely absolute. Penafsiran siapapun tentang Quran dan Sunnah itu relatively absolute, paling tak absolutely relatif. Tapi perkataan kita ini tentang Sunnah, tentang Al-Quran dan Sunnah adalah relatif. Apa yang ingin saya sampaikan? Al-Quran dan Sunnah itu mutlak benar. Siapa yang meragukan kebenarannya, la raiba fi, itu pasti kafir. Tapi penafsiran kita tentang Al-Quran dan Sunnah harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Al-adah muhakkabah, khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi saya setuju kembali kepada periode kepada period Rasul. Oke, tidak ada masalah. Tapi perlu ada modified. Bagaimana? Jangan sampai orang memahami ajaran Islam, dia sendiri dalam keramaian. Tak boleh nak adaptation dengan masyarakat di sekelilingnya. Inilah perlu ada ijtihad-ijtihad yang luar biasa. Makanya Qardhawi banyak sekali berbincang tentang masalah-masalah ini, fikhul aulawiyat macam-macam itu. Bagaimana mendudukkan nas itu sesuai dengan keperluan masyarakat yang hidup tapi tidak mencederai nas. Harus diakui semutlak-mutlaknya bahwa nas itu adalah kalamullah. Kalau sudah kalamullah, maka tidak ada keraguan padanya. Yang berikutnya, kita mesti, saya hampir samalah, start from the simple one. Maybe that is simple one, but meaningful. Kita mulai dari keluarga kita. Pembersihan mindset itu dimulai dari keluarga. Hu ampusakum wa ahlikum. Kita tidak usah bincang lah untuk menciptakan negara Islam kalau rumah tangga kita belum Islam, tidak akan ada cerita itu. Saya teringat Hamka itu, anak dia cerita kehebatan Hamka itu, buku pertama yang dibacanya bangun tidur Al-Quran, buku terakhir yang dibacanya sebelum tidur Al-Quran. Maknanya dibukanya harinya dengan Al-Quran dan ditutupnya harinya dengan Al-Quran. Ini baru kita mula dari yang apa ini? Dari mulai yang dasar. Masyarakat, andai kata pribadi-pribadi, keluarga-keluarga dah oke, insyaallah masyarakat pun oke. Saya teringat itu. Kalau kita pergi ke Europe, di sana pasti ada Little India, Little China. Kalau kita pergi ke Amerika, ada juga Little India, Little China. Kita berharap ke depan Perlis ini menjadi Little Madinah insyaallah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Dr. Sazul Amin di atas kesimpulan beliau yang cukup menarik. Di samping kesungguhan kita dalam memahami wahyain Al-Quran dan Sunnah itu perlu diselari dengan fahmul waqi', ya betul? Memahami realiti masyarakat kita. Secara umum demikianlah kupasan kita pada sesi kali ini berkenaan dengan jihad menentang serangan pemikiran. Kita lihat daripada kedua-dua panel tadi, dapat kita rumuskan bahawa bahaya ancaman ataupun kita kata bahayanya pemikiran ini, serangan pemikiran ini berpunca daripada bermula kita menjahili kan diri kita dan ahli keluarga kita terhadap Al-Quran dan Sunnah, wahyu yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita lihat apa yang berlaku pada zaman Nabi Adam Alaihi Salam diciptakan lagi, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kekuatan ilmu wahyu ini kepada Adam. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu bila diturunkan ke bumi, Allah sebut kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Allah telah berikan kepada Adam petunjuk wahyu. Lalu bila turun sehinggalah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi kekuatan yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wahyu yang pertama, iaitu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah 'allama bil qalam, iaitu berhubung dengan ilmu. Jadi apa yang kita lakukan sempena perkampungan sunnah ini adalah usaha untuk membekalkan diri kita dengan kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, untuk membentengi diri kita daripada fitnah yang sangat besar ini, yaitu ghazul fikri, serangan pemikiran. Wallahu alam, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kita jumpa lagi insyaallah.